berkibar tinggi. Bersatu kita wujudkan mimpi. Demokrat hadir di hati, membangun negeri yang sejahtera nanti. Di hari merdeka kita bersatu, Demokrat mengawal langkahmu. Bersama rakyat maju pantang mundur, Indonesia jaya abadi selalu. Jalan reformasi kita tata, mari kita tegakkan bangsa. Bersama rakyat satu suara, Indonesia jaya maju selamanya. Di hari merdeka kita bersatu, Demokrat mengawal langkahmu. Bersama rakyat maju pantang mundur, Indonesia jaya abadi selalu. Mari kita tegakkan bangsa. Bersama rakyat satu suara, Indonesia jaya maju selamanya. Di hari merdeka kita bersatu, Demokrat mengawal langkahmu. Bersama rakyat maju pantang mundur, Indonesia jaya abadi selalu. Harapan baru di depan mata, pemuda bangkit semangat menyala. Demokrat siap mendharma bakti untuk Indonesia yang gemilang nanti. Demokrat siap mendharma bakti untuk Indonesia yang gemilang nanti. Mendharma bakti untuk Indonesia yang gemilang nanti.